نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله وأخوتي في الله عزني وأزكم الله Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kenikmatan al-iman, kenikmatan al-islam, kenikmatan ala sunnah, dan kenikmatan ala talabul ilmi an-nafi'. Kenikmatan tersebut merupakan sesuatu yang berharga bagi diri kita yang senantiasa kita harus bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut dengan kita basahi lidah-lidah kita untuk mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dengan kita melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Karena nikmatan itu akan terasa sangat berharga, sangat tinggi nilainya ketika nikmat tersebut diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang itu akan sadar besarnya karimatan yang Allah berikan kepadanya ketika Allah cabut nikmat tersebut. Dan terkadang manusia lalai akan nikmat-nikmat tersebut sehingga dia tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya nikmat tersebut. Tetapi ketika nikmat tersebut Allah ambil, baru dia terasa bagaimana ya sangat berharganya kenikmatan tersebut, sehingga yang ada adalah penyesalan, ya, angan-angan untuk bisa berharap kepada Allah untuk mendapatkan nikmat itu kembali. Ya, seorang yang sakit akan merasakan berharganya nikmat sehat. Seorang yang sibuk, dia akan merasakan nikmatnya waktu luang. Enam. Dan seorang yang cinta kepada ilmu itu akan merasakan nikmat ilmu tersebut ketika enam orang-orang yang alim yang ada pada sisi kita, enam tidak ada di tempatnya, bahkan Allah ambil kenikmatan al-ilmu ketika enam adanya kematian seorang ulama atau seorang yang alim. Padahal dulu Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan tersebut kepadanya, waktu yang luang, kesehatan yang Allah berikan, kesempatan untuk mencari ilmu, lalu dia tidak pergunakan semua kenikmatan tersebut. Ikhwati fillah wa akhwati fillah azani wa azakumullah, sehingga kita banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kenikmatan-kenikmatan ini, dan kita berdoa kepada Allah jangan sampai kenikmatan yang telah kita dapatkan diambil oleh Allah, tetapi kita berdoa untuk Allah terus berikan kenikmatan tersebut sehingga kita mendapatkan berbagai macam kemanfaatan, berbagai macam kebahagiaan, dan lebih daripada itu adalah kita mendapatkan hasil pahala dari ketaatan-ketaatan yang kita lakukan dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ikhwati fillah wa akhwati fillah azani wa azakumullah, dan juga tidak kalah penting lagi kenikmatan adanya persaudaraan antara kaum muslimin, antara ikhwah, antara akhwat, terikat dalam satu manhaj, dalam satu akidah. Ini juga termasuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah perkenalkan kepada kita teman-teman kita, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang semangat untuk belajar ilmu, orang-orang yang selalu perhatian terhadap diri kita, orang-orang yang selalu membantu ketika kita mendapat kesulitan. Maka ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan persaudaraan, yang terkait dengan kehormatan kaum muslimin, kehormatan saudara-saudara kita kaum muslimin, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yab'i wa la yabi' ba'dukum ala yab'i ala yabi' ba'din wa la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhziluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadri thalatha marat. Bihasbi mri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim. Qul al-muslim 'alal muslim haramun damuhu wa malahu wa 'irduhu. Rawahu Muslimun. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Sebelum kita lanjutkan, ini tulap. Hah? Ini tulap. Antum tulap. Taib. Ismak, nama antum siapa? Mahir. Abu Hurairah radhiyallahu an. Kenal Abu Hurairah? Kenal. Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr. Dari mana beliau asalnya? Mekah. Sebelahnya Mekah. Sebelahnya Mekah. Sebelahnya Mekah. Sebelahnya Mekah. Ada yang lain yang mau menyelisih? Ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Ini asalnya dari negeri Yaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kelas 1 di sini. Kelas berapa antum? Kelas 3. Siapa nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa nama ayahnya? Enggak tahu. Sebelahnya Abdullah. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Siapa nama buyutnya? Hashim. Siapa nama kakek buyutnya? Nabi Ibrahim. Sebelumnya Nabi Ismail alaihissalam. Nah. Taib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu. Janganlah kalian saling hasad. Al-hasad yaitu disebutkan oleh para ulama, ayakrahal insanu ma'an amallah bi ala ghairih. Seseorang membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada selain dirinya. Ini namanya hasad. Dia tidak suka kalau orang lain mendapatkan nikmat. Ini namanya hasad. Ya. Contohnya seseorang mendapatkan nikmat dari Allah, ya, berupa harta. Ya. Dia mendapatkan harta rezeki yang melebihi dirinya, ya. Sama-sama dia, ya, usahanya sama, ya, menjual sesuatu barang yang sama, ya, tapi Allah berikan kepada dia kelebihan dibanding dirinya. Lalu dia tidak suka kalau saudaranya itu mendapatkan lebih daripada dia. Maka ini namanya hasad. Ya. Sama-sama produknya sama. Iya. Terus mangkalnya sama. Tetapi hasilnya berbeda. Iya. Ketika dia tidak suka melihat saudaranya mendapatkan lebih daripada dia, maka ini namanya hasad. Iya. Atau seorang mendapatkan rezeki berupa anak laki-laki, kebetulan dia memiliki anak hanya perempuan, si fulan kemarin dapat laki-laki, sekarang laki-laki, hasad dia. Iya. Tidak suka saudaranya tersebut memiliki anak laki-laki. Iya. Maka ini dinamakan dengan hasad. Atau jumlah laki-laki yang dimiliki oleh saudaranya melebihi dia, maka ini yang dinamakan dengan hasad. Iya. Atau berupa istri, si fulan ya, ternyata Allah berikan kemudahan untuk menikah lagi. Iya. Dia enggak suka. Iya. Kalau saudaranya tersebut naam menikah lagi sedangkan dia juga sudah berusaha, iya. Naam, ini dinamakan dengan hasad. Masalah ilmu. Iya. Sama-sama duduk di mahat satu kelas, tapi si fulan ya karena dia rajin lalu dia mendapatkan nilai ketika ulangannya melebihi dirinya, maka ini namanya hasad. Iya. 6. Atau ibadah atau yang lainnya. Iya. Ketika seseorang tidak menyukai saudaranya karena sebab Allah berikan nikmat kepada saudaranya, ini yang dinamakan dengan hasad. Ya. Kemudian para ulama juga menyebutkan yang namanya hasad itu adalah ayyatamanna zawala ni'matallahi ala ghairihi, yaitu dia berangan-angan untuk menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepada selain dirinya. Si fulan mendapatkan ya, rezeki yang lebih dari dia, lalu dia berangan-angan bagaimana caranya ya, untuk menghilangkan kenikmatan tersebut terhadap saudaranya. Ya. Ya, kenapa dia yang mendapatkan rezeki kok saya enggak? Mestinya saya. Ya. Berangan-angan dia. Nah, kenapa dia bisa ya, menghafal Al-Quran satu bulan mendapatkan 3 juz, saya enggak. Harusnya saya yang bisa, dia enggak usah. Ya, ini namanya hasad. 6. Ya. Maka ya, berangan-angan ataupun tidak, tetapi dia tidak menyukai saudaranya mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini dinamakan dengan hasad. Iya. Atau ketika melihat saudaranya dia mendapatkan nikmat melebihi darinya, iya. Dia tidak berangan-angan untuk menghilangkan nikmat tersebut dari saudaranya. Tetapi yang dia tidak suka, iya. Saudaranya tersebut melebihi dirinya. Kalau sejajar, ya, dia senang. Ya. Tetapi kalau lebih, dia tidak suka. Ini namanya hasad. Ya. Semata-mata melebihi dari dirinya, ya, maka ini yang dinamakan dengan hasad. Nah. Kemudian kata Nabi SAW, "La tahasadu." Janganlah kalian saling hasad. Ya, satu dengan yang lainnya. Semestinya yang ada pada diri kita adalah ikut senang dan bahagia ketika melihat saudara kita mendapatkan rezeki, ya, mendapatkan naam harta yang lebih dari kita, kemampuan yang lebih dari kita. Mestinya kita bahagia, ya, senang, ikut gembira. Bukan malah kita murung, bukan malah kita dongkol dan lain sebagainya, tetapi kita ikut bahagia. 6. Dan perlu kita ketahui bahwasannya sifat hasad itu memiliki kerusakan-kerusakan yang besar ketika sifat itu menghinggapi seseorang. Di antaranya adalah sifat hasad itu merupakan penyerupaan terhadap orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu memiliki sifat hasad. Maka barang siapa yang dia memiliki sifat hasad, maka dia telah menyerupai orang-orang Yahudi. Dan kita tahu bahwasannya akhbathu ibadallah wa akhassu ibadallah, mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang paling khabith, paling jelek. Yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala minhum qiradata wal khanazira wa'abada taghut. Allah menjadikan mereka, sebagian mereka itu, Allah jadikan menjadi kera, dan juga babi-babi, dan juga para penyembah-penyembah taghut. Allah azab mereka, menjadi kera. Allah azab mereka menjadi babi dan juga para penyembah-penyembah taghut. Ketika kita, sebagian kita memiliki sifat hasad, maka kita telah menyerupai orang-orang Yahudi, orang-orang yang jelek. Ini kerusakannya. Kemudian diantaranya kerusakan sifat hasad adalah bahwasannya fihi dalilun ala khabathin li nafsil hasid. Sifat hasad yang ada pada diri seseorang itu menunjukkan tentang jeleknya jiwa orang tersebut. Kenapa? Wa annahu la yuhibbu li ikhwani ma yuhibbu li nafsihi. Karena dia tidak menyukai terhadap saudaranya sesuatu yang dia sukai. Dia suka mendapatkan kelebihan harta, tetapi ketika ini didapati oleh saudaranya dia enggak suka. Berarti dia tidak menyukai saudaranya apa yang disukai oleh dirinya. Artinya dia saja yang harus mendapatkan nikmat tersebut, orang lain jangan. Ini menunjukkan tentang jeleknya jiwa. Li'anna man ahabbal ikhwanihi ma yuhibbu li nafsihi lam yatsudun nas ala syai'in. Karena seorang yang mencintai saudaranya apa yang dia cintai terhadap dirinya, itu tidak akan adanya rasa hasad kepada manusia sedikit pun. Ketika seorang dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, dia suka mendapatkan nikmat dari Allah, begitu pula dia suka saudaranya pun mendapatkan nikmat tersebut juga, seperti dia, maka orang seperti ini tidak akan ada dalam hatinya sifat hasad, karena dia senang saudaranya mendapatkan nikmat. Ketika Allah berikan nikmat kepada dirinya, dia ingin juga kalau saudaranya tersebut mendapat nikmat ini. Bal yafrahu idza an'ama Allahu ala ghairihi bi ni'matin bahkan dia akan bergembira ketika Allah berikan nikmat kepada selainnya. Ya. Bahkan dia senang, gembira, ya, bahagia melihat saudaranya mendapatkan nikmat, ya. Naam. Dan dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma atini mithluha, ya Allah. Ya, berikanlah aku, ya, kenikmatan seperti apa yang Engkau berikan kepada saudaraku tersebut. Ya. Bukan malah dia berangan-angan untuk menghilangkan nikmat tersebut kepada dari saudaranya tersebut. Nah, ini kerusakannya. Ya. Kerusakan hasad itu adanya jiwa yang jelek, ya, pada diri seseorang. Kemudian yang berikutnya, di antara kerusakan hasad adalah fihi i'tiradan ala qadarillahi wa qada'ihi. Di dalam sifat hasad itu adanya penentangan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana dia menentang takdir dan ketetapan Allah? Iya. Dari sisi, ya, karihta dzalika faqad karihta qada'il lahi wa qadarihi, dia tidak suka, ya, terhadap, ya, saudaranya tersebut atas nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya tersebut, ya. Nah, padahal, ya, siapa yang memberikan nikmat tersebut terhadap saudaranya itu? Siapa yang memberikan nikmat itu? Jawabannya Allah. Ya. Berarti engkau tidak suka terhadap takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan kepada saudaranya tersebut dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Berarti dia telah menentang takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terima. Berarti dia tidak terima, ya, terhadap takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kalau sudah seperti ini, maka dia berada pada, ya, naam, bahaya yang sangat besar dalam agamanya. Kalau sudah menentang takdir Allah dan menentang ketetapan Allah, maka dia berada pada bahaya yang sangat, ya, besar dalam agamanya tersebut. Ya. Naam. Karena sesungguhnya, ya, dia itu menginginkan, ya, naam, rasa tidak puas, rasa naam ingin, ya, memprotes, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap pengaturan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, akan demikian nantinya, ya. Naam. Si fulan dapat nikmat, kenapa kamu yang, ya, gelisah? Kenapa kamu yang tidak terima? Berarti sama saja kamu itu, ya, memprotes dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan kepada dia. Dan ini adalah perkara yang sangat berbahaya, ya. Naam. Ini kerusakannya. Kemudian kerusakan yang lainnya dari sifat hasad adalah kullama an'amallahu 'ala ibadi ni'matan iltahabat narul hasad fi qalbih fasara daiman fi hasratin wa daiman fi ghammin. Tatkala, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada para hambanya, maka api, ya, hasad akan bergejolak membara di dalam hatinya. Ya. Naam. Akan membakar dirinya, ya. Saudaranya dapat nikmat, dia ya terbakar, ya. Hatinya. Naam. Maka jadilah dia orang yang terus menerus di dalam kerugian dan di dalam kesedihan. Ya. Saudara dapat nikmat, dia sedih. Ya. Dia murung. Apa kaitannya? Ya. Nah, dengan diri kita. Mestinya kita ikut berbahagia, ikut senang dan gembira, ya, terhadap apa yang Allah berikan kepada saudara kita. Enam. Sifat hasad ini, ya, akan membakar, ya, hati-hati orang-orang yang hasad tersebut. Kemudian kerusakan daripada sifat hasad ini diantaranya adalah dia akan menghilangkan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun nar al-khatabi kama qala sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasad fa innahu ya'kul hasanati kama ta'kulun nar al-khatabi. Sebagaimana ya dia akan api itu akan memakan kayu bakar, ya, hasad itu akan menghilangkan, menghapus kebaikan sebagaimana api itu memakan, melahap kayu bakar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasad, hati-hati kalian terhadap sifat hasad. Fa innahu ya'kul hasanati, sesungguhnya hasad itu akan menghilangkan, ya, kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun nar al-khatabi, sebagaimana api itu melahap, ya, naam, kayu bakar. Ini kerugian, ya, ketika adanya sifat hasad pada diri seseorang, dia akan menghapuskan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Kemudian yang berikutnya, bahwasannya seorang yang hasad atau sifat hasad itu akan menimbulkan ya'riqalul insan an sa'ifil asya'in nafi'ah. Seseorang itu ketika dia memiliki sifat hasad akan menyimpangkan tujuan dari usahanya dalam perkara-perkara yang bermanfaat, akan disimpangkan, ya. Kenapa? Li'annahu da'iman yufakkiru wa yakunu fi ghammin, karena dia terus-menerus memikirkan, ya, memikirkan, ya, orang lain tersebut, dan dia tetap berada dalam kesedihan. Kaifa ja'a hadzal rajul mal, bagaimana dia bisa mendapatkan harta ini, terus dipikirkan oleh dia, ya. Enam, bagaimana dia bisa, ya, menghafal cepat, terus dia bagaimana, ya, terus dia pikirkan. Enam, disimpangkan dari usaha-usaha yang bermanfaat. Mestinya dia bisa berpikir kepada sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, tetapi dia memikirkan orang lain tersebut. Kok bisa dia dipikirkan? Nah, maka, ya, orang seperti ini akan mendapati, ya, rasa kerugian, ya. Enam, dan selalu bersedih hati, selalu memikirkan, ya, enam, terhadap saudaranya tersebut. Kemudian yang lainnya, kerusakan hasad bahwasannya ya orang yang hasad dia akan membangun jiwanya dengan sesuatu yang merugikan dirinya, menyempitkan hatinya, karena dia la tuhibbul khaira, dia tidak menyukai kebaikan. Naam. Dia tidak menyukai kebaikan, bahkan dirinya tersebut dia pupuk dengan sifat-sifat yang jelek, yang sempit. Naam. Selalu memikirkan bagaimana cara untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada saudaranya. Bagaimana caranya? Naam. Karena sifat hasad tadi yang ada pada dirinya. Dan juga bagaimana caranya untuk dia bisa melebihi saudaranya tersebut. Naam. Ini kerugian bagi mereka yang memiliki sifat hasad. Kerugian yang berikutnya, kerusakan sifat hasad adalah annahu la yumkin ay ghayyira shay'an mimma qada illah azza wa jalla abadan. Bahwasannya tidak mungkin untuk dia merubah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan selama-lamanya, itu tidak mungkin. Tetapi dia berusaha untuk menghilangkan kenikmatan tersebut dari saudaranya. Naam. Berusaha keras, semangat untuk menghilangkan kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya tersebut. Dan dia tidak akan mampu untuk menghilangkan kenikmatan tersebut. Tidak akan mampu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketetapan dan takdirnya yang Allah pilih terhadap hamba-hambanya. Kemudian yang berikutnya, bahwasannya kerusakan daripada sifat hasad ayyu addi ila tafriqil muslimin, bahwasan sifat hasad itu akan membawa kepada tafriq, memecah belah kaum muslimin. Karena sifat hasad itu sesuatu yang tidak disukai oleh manusia dan sesuatu yang dibenci oleh manusia, yang namanya sifat hasad. Karena seorang yang baik, yang memiliki hati yang cinta kepada saudaranya, dan dia akan menjadi seseorang yang akan dicintai oleh manusia. Maka manusia itu akan mengatakan kepada yang lainnya, akan memberitakan kepada yang lainnya bahwasanya si fulan ini orangnya baik, dia tidak ada hasad dalam hatinya. Tetapi ketika seorang yang hasad, maka manusia akan menceritakan orang ini jelek, orang ini khabith, orang ini hasad, sehingga dia memecah belah daripada kaum muslimin, dia akan terpisah dari kaum muslimin. Naam. Adapun jika ada seseorang bahwasanya dia mencintai untuk mendahulukan saudaranya dalam kebaikan, apakah ini ya adalah perbuatan hasad? Maksudnya dia ingin mendahului saudaranya di atas kebaikan. Ya, apakah ini termasuk hasad? Dia ingin mendahului saudaranya dari amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh saudaranya. Apakah ini hasad? Ya, si fulan ya datang ke masjid itu ya 5 menit sebelum azan. Saya harus datang 10 menit sebelum azan. Iya. Si fulan iya. Satu hari bisa menghafal 1 lembar. Saya harus 2 lembar. Apakah ini termasuk hasad? Si fulan iya. Dia bisa mendapatkan saf pertama. Saya harus mendapatkan saf pertama. Iya. Dan ya mendekati imam. Apakah ini dinamakan hasad? Maka ya dijawab oleh para ulama, anna dzalika laisa minal hasad. Bahwasanya hal itu bukanlah termasuk dari hasad. Bal hada min tanafus minal khairat, bahkan ini yang dinamakan dengan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya. Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ini bukan hasad. Ya. Ini bukan hasad. Ya. Yang namanya hasad adalah ayyakraul khair li ghairi. Dia tidak suka kebaikan itu terhadap saudaranya. Dia enggak suka. Ini namanya hasad. Tetapi kalau dia ingin melebihi saudaranya, ya, maka ini berlomba-lomba at-tanafus. Ya. Kalau yang enggak suka itu namanya hasad, si fulan. Ya. Mendapat kebaikan, saya enggak suka. Ya, ini namanya hasad. Tetapi kalau keinginan dia untuk mendahului saudaranya, ingin lebih baik lagi dari saudaranya, maka ini namanya berlomba-lomba. Ya, bukan namanya hasad. Naam. Iya. Jadi harus dibedakan, ya. Mana ini dengan hasad? Mana yang at-tanafus fil khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Iya. Saudaranya datang sebelum azan 5 menit. Dia melihat saudaranya ada rasa tidak suka. Ini namanya hasad. Tapi kalau dia berpikir, saya akan lebih baik dari dia, saya akan datang 10 menit sebelum azan, maka ini namanya berlomba-lomba di dalam kebaikan. Iya. Naam. Iya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tanajasu, janganlah kalian saling tanajis, yaitu dikatakan oleh Imam An-Nawawi, ayazida fi thamani sil'atan yunada 'alayya fi sawqi fi suqi wa nahwihi wala raghbata lahu fi syara'iha bal yaqsidu ay yaghurra ghayrahu, hadha haram. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi, namanya najis yaitu menambah harga sebuah barang dan dia berteriak ya tentang harga tersebut di pasar atau semisalnya, dalam keadaan dia tidak ingin, tidak ada keinginan untuk membeli barang tersebut. Yang dia inginkan adalah untuk menipu yang lainnya. Ya, ya. Seorang sedang tawar menawar barang, ya, tapi tiba-tiba dia berteriak dengan menambahkan harga barang tersebut. Ya, tadi yang 10 ribu dia bilang 20 ribu. Ya. 6. Agar manusia tertipu. Ya. Agar manusia tertipu. 6. Yang tadinya orang membeli itu setengah yakin bahwasanya ini barang bagus atau tidak. Kok harganya 10 ribu. Ketika ada orang 20 ribu, wah ini berarti barangnya bagus. Padahal dia tidak bermaksud untuk membeli. Ya. Ini namanya at-tanajis. Ya. Dia tidak menginginkan membeli barang tersebut, hanya saja dia ingin memberikan ya, kerugian kepada orang yang membeli, atau dia ingin memberikan kemanfaatan kepada orang yang menjual, atau kedua-duanya ini. Ya. Yang untung adalah penjualnya. Ya, harganya 10 ribu, tapi ada orang lain mengatakan 20 ribu. Dia tambah, oh barang ini bagus, 20 ribu nih. Ya. Nah, ini menguntungkan si penjual. Dan akan merugikan si pembeli. Ya. Ketika pembeli itu melihat, dia yakin, oh iya, ini pantasnya memang 20 ribu. Nah, iya. Ini namanya at-tanajis. Dan ini adalah haram. Kemudian kata Nabi SAW, wala tabaghadu, dan jangan kalian saling membenci satu sama lain. Ya, saling membenci, jangan. Ya. 6. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, fala yajuzu lil insan ayyibghadha akhahu. Tidak boleh seseorang membenci saudaranya, yaitu maksudnya yukrihu fi qalbih, dia membenci saudaranya di dalam hatinya. Li'annahu akhu, karena dia adalah saudaranya. Ya. Walakin law kana hadzal akh minal 'asah wal fisqah. Akan tetapi kalau seandainya saudara tersebut dia memang orang yang melakukan maksiat, orang yang fasik, yang meninggalkan perintah-perintah Allah, fa innahu yajuzu dzalika an tabghadahu min ajli fisqihi. Maka boleh dia membenci saudaranya tersebut dari sisi kefasikannya. Ya, karena kemaksiatan yang dia lakukan, kita benci kepada dia, boleh. Tetapi la tabghaduhu ba'dan bughdan mutlaqan, tetapi tidak boleh kita membencinya secara mutlak. Ya, secara mutlak kita tidak boleh. Lakin abghadahu ala fihi minal ma'siyah, tapi kita membencinya dari sisi maksiat yang dia lakukan. Wa habbuhu ala ma fihi minal iman, dan dia mencintai saudaranya tersebut karena ada pada dirinya keimanan. Ya. 6. Ya. Ini yang kita harus lakukan, tidak boleh kita membencinya secara mutlak. Ya. 6. Tetapi kita benci terhadap perbuatan-perbuatan maksiat yang dia lakukan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Ya. Saling membelakangi artinya adalah ya, dia saling berpaling antara satu dengan yang lainnya. Membelakangi dalam majelis. Kemudian memutuskan ya, berbicara dengan saudaranya. Ya. Apabila engkau berbicara, engkau menginginkan dia tidak ada di situ. Sedang berbicara dengan saudara yang lain, datang tiba-tiba yang satu ikut nimbrung, dia pergi. Ini termasuk namanya at-tadabur. Ya. Yang ada dalam hatimu, keinginanmu adalah untuk dia tidak ikut dalam pembicaraan ini. Ya. Tadabur. 6. Atau dia ya, adanya penyelisihan dalam sebuah pendapat, ya, sehingga menyebabkan ya, akhirnya adanya perselisihan di dalam hatinya. Dan dikatakan oleh para ulama bahwasannya ini juga bisa disebabkan karena sebab ketika sholat dalam merapatkan saf dia tidak rapat. Ya. Ketika dia tidak rapat, maka ini akan bisa menimbulkan ya at-tadabur, ya. Adanya saling membelakangi. Ya. Beda. Ya, sunnah Rasulullah SAW ketika kita sholat merapatkan saf, menempelkan bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki, dengan kita hanya menempelkan ujung jari kelingking kita dengan saudara kita, itu beda. Ya. Ketika kita merapatkan mata kaki kita dengan saudara kita, itu adanya ya, keterikatan dalam satu hati kita dengan saudara kita tersebut. Nah, sehingga ingin menghilangkan ya perkara-perkara yang itu akan membawa kepada sifat ya at-tadabur, saling berpaling dari saudaranya. Nah, dalam majelis ya bisa kita lihat si fulan dengan si alan ini adanya ya, saling tadabur ya, akan menjauh. Ya, sebagaimana ya magnet itu tidak akan bersatu ketika ya dia satu kutub, dia tidak akan bersatu. Nah, dia akan berpaling, ketemu ya pura-pura dia belok. Ketika si fulan di depannya, ya, dia tunggu sepulangnya pergi. Ini namanya adanya sifat tadabur. Ya. Nah, jangan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wala yabi ba'dukum ala yabi ba'din." Janganlah kalian melakukan akad jual beli sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Ya, ada saudara kita sedang tawar menawar dengan saudara kita. Ya. Lalu kita masuk dalam tawar-menawar tersebut dengan memberikan penawaran yang sangat lebih dari apa yang ditentukan oleh penjual, maka ini tidak boleh. Kita tunggu sampai dia selesai tawar-menawar, baru kita masuk. Ya. Si Alan dan si Fulan ini sedang ya, tawar-menawar sebuah rumah. Lalu pembeli ini, calon pembeli ini menawar dan belum menentukan ya kejelasannya, membatalkan atau dia membeli, maka kita tidak boleh masuk. Ya, setelah dia membatalkan, baru kita boleh masuk dalam akad tersebut. Ya, jangan sampai si penjual ini akan merasa lebih untung. Ya, dia jual barangnya kepada orang yang ketiga. Ya, si pembeli pertama tadi, karena dia menawarnya ya enam, dia hitung semuanya kemudian sekian, tetapi belum ada kesepakatan, datang orang yang ketiga, dia lihat ini ternyata murah baginya, sehingga dia berikan harga yang lebih dari apa yang ditetapkan oleh penjual tadi. Ini namanya ya mengganggu akad jual beli saudaranya, dan ini juga termasuk di dalamnya perkara khitbah, ya, masalah meminang. Ketika seorang laki-laki ingin menikah, maka dia ya akan mengkhitbah seorang wanita dalam keadaan ya ini belum sampai kepada jenjang pernikahan. Maka ketika adanya khitbah, tidak boleh laki-laki lain masuk ke dalam khitbah tersebut. Ya, mungkin dari pihak wanita akan menilai laki-laki yang datang terakhir ini adalah orang yang lebih baik dari orang yang tadi, yang pertama. Sehingga dia akan membatalkan khitbah tersebut. Ini tidak boleh, kata Nabi SAW. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al-Muslimu akhul Muslim. Seorang Muslim itu adalah saudara Muslim yang lainnya. La yadlimuhu, janganlah kalian saling mendzalimi yang lain. Wala yakhzuluhu, dan jangan merendahkan. Wala yahkiruhu, dan juga jangan menghinakan. At-taqwa hahuna, takwa itu adalah di sini. Wa yushiru ila sadri thalatha marrat, mengisyaratkan kepada dadanya sebanyak 3 kali. Bihasbi mri'in minasyarri, cukup bagi seseorang dia telah melakukan kejelekan. Ayyah kira ahau Muslim, dengan dia merendahkan saudara Muslim yang lainnya dengan lisannya, dengan gerak-geriknya, ya. Naam, maka cukup dia telah melakukan kejelekan. Kulul Muslim alal Muslim haram, setiap Muslim kepada Muslim yang lain itu adalah haram. Damuhu wa maluhu wa irduhu, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Rawahu Muslim. Dalam hadis ini, ya, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk saling menjaga hak-hak saudara kita, dan juga untuk kita selalu menghormati dan menghargai serta berlemah lembut kepada saudara-saudara kita yang Muslim. Naam, dan juga kita diperintahkan untuk menjauhi sifat-sifat yang tercela. Naam, sehingga ya di dalam persaudaraan kita antara kaum Muslimin terus kita terjaga dan terjalin dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.